yang menanti. السالمة من الغش والمقادعة وسؤال الناس واستشراف النفس. Mengambil harta tersebut dengan jalan yang diizinkan oleh syariat. Syariat mengizinkan. Dengan apa syariat mengizinkan, berupa apa-apa saja. Bertani, berdagang, pegawai, ini itu, asal tidak dilarang. Yes. Lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. As-salimatu minal ghasy, selamat dari tipuan, tidak ada tipuan. Ingat kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, dia bukan golongan kami. Beliau ucapkan ketika beliau di pasar melihat dagangan buah-buahan bagus, kemudian beliau masukkan tangan beliau dan ternyata tangan beliau yang di bawah itu apa basah, busuk. Jadi yang busuk, yang jelek disembunyikan. Ini kan menipu, bos. Kata Nabi, barang siapa yang menipu, dia bukan golongan kami. Ini salah satu mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Dan wajib bagi kita ketika menjual barang tidak menyembunyikan kata-kata yang busuk, yang tidak baik, yang mentah, yang tidak asli, yang nomor dua dan seterusnya, bukan nomor satu, semuanya harus diterangkan. Uang kepada sama semakna saya kira ya, lepas dan mukodaat menipu, membohongi, caranya bermacam-macam. Hari ini kita melihat cara yang bermacam-macam dalam rangka menipu manusia. Wasu'alun nas dan meminta-minta, meminta-minta. Dia mendapatkan harta itu dengan cara meminta-minta. Orang takut untuk tidak memberi karena dia badannya besar, misalnya. Karena dia ditakuti, misalnya. Karena dia berpangkat, misalnya. Ini kita saksikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Minta dia. Gak maksa, gak lancar, gak apa, minta saja. Datang, ya. Kadang-kadang datang, gak pakai minta. Ya, datang aja ngobrol, ya. Pulang harus dikasih. Ya. Apakah dikatakan saya kan nggak minta dikasih? Ya ini datang, ya bulan datang orang tahu semua. Ah ini tidak bisa dikatakan. Saya nggak minta. Dia cuma datang ngobrol saja. Ya, sambil cerita. Ya, pas itu nggak ngasih. Ya. Giginya rompang. Ya, ini sama aja seperti ini. Ya. Ngancam-ngancam seperti itu, walaupun dia tidak minta. Yang harus seperti ini jelas tahu. Waktu disrofun nafsu, kemudian disrof berlebih-lebihan. Setelah dia dapatkan harta, kemudian dia pakai untuk sesuatu yang berlebih-lebihan, mubazir. Yang kedua, wa ayyu'tiya kulladhi haqqin haqqahu, memberikan sesuatu kepada yang berhak. Memberikan sesuatu kepada yang berhak. Ini barangkali yang perlu ilmu. Banyak dari kita memberikan hartanya kepada yang tidak berhak. Temannya, tetangganya diberi sementara, ibunya, ayahnya malah tidak. Padahal ayah ibu lebih berhak. Ayah ibu kita jauh lebih berhak daripada teman-teman kita, tetangga kita. Ya, nah, kita harus tahu siapa yang paling berhak. Karena istri kita, ya, mereka lebih berhak daripada fakir miskin, daripada orang-orang yatim, lebih berhak anak istri kita. Maka kata Nabi, satu dinar untuk istrimu, untuk disabilillah, untuk fakir miskin, untuk ini, untuk itu, yang terbaik untuk istri. Karena apa? Untuk fakir miskin, anak yatim kan tidak wajib. Keutamanya besar, pahala besar, tapi tidak wajib. Anak istri wajib. Bil infaqi 'ala al-ahli, ya. seperti memberikan infak pada keluarga, wa man tajibu i'alatuhu duna israfin wala muqayyadatin wala takhir, tidak berlebihan, tidak dengan sombong berbangga-bangga, dan tidak terlalu fakir. Maka ibadah rahmat, hamba Allah yang maha rahmat, itu salah satu sifatnya. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur, ketika menginfakkan hartanya, ketika membelanjakan hartanya, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu fakir. Maksudnya untuk dirinya, untuk anak istrinya, sederhana. Wa ikhrajuz zakati alwajibati, mengeluarkan zakat yang wajib. Ya, disebutkan zakat yang wajib karena ada sedekah yang tidak wajib. Wa tasadduqi minhu fi turukil khair, sedekah dalam kebaikan. Wa inna fil mali haqqun ghairu zakat, karena di dalam harta ada hak selain zakat. Jadi jangan dikira bahwa hak itu cuma zakat, ada yang lain selain zakat. Zakat yang 2,5% sudah kita tunaikan, kemudian masih ada yang kita berikan lagi untuk orang yang kita tahu kelaparan, tetangga kita. Ya, hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakulu, terancam tidak akan masuk surga. Orang yang tidur kekenyangan sementara dia tahu ada tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, dan dia tahu. Nanti kan wajib, tidak mungkin sesuatu yang tidak wajib di ancam meninggalkannya dengan tidak masuk surga. Ya, maka wajib jika kita tahu. Yang ketiga, yang terakhir, ayyun fikuhu bima yajuzu syar'an, menginfakkan harta tersebut di jalan yang diperbolehkan oleh syariat ini. Wala yastaqiduhu wasilatan lirtikabil muharramat, tidak menjadikan harta tersebut sebagai wasilah menuju hal yang haram. Banyak wasilah menuju hal yang haram, sebetulnya dia halal. Seperti televisi, zatnya halal apa haram? Tentu halal, cuma kotak begitu, bagaimana bisa haram? Halal. Tetapi ketika di dalamnya ada aurat, ada ini, ada itu, ini wasilah menuju hal yang haram. Yes. Jangan membelanjakan harta kita kepada sesuatu yang menjadi wasilah, sarana untuk melakukan hal yang haram. Wa inna ba'dan lati yaktibu malahu bil halal walakinahu yunfikuhu bil haram, karena sebagian manusia mencari harta dengan cara yang halal, mencari harta dengan cara yang halal, tetapi dia infakkan di jalan yang halal. Kan banyak, dia bekerja, dia berdagang, dia bertani, halal hasilnya, sudah dapat, dia infakkan di jalan yang halal. Kalau Allah Ta'ala, beliau membawakan beberapa ayat yang terdapat dalam surah Al-Layl. Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, memberi sedekah zakat, wattaqa bil husna, dia membenarkan al-husna. Al-husna yang dimaksud balasan kebaikan. Orang yang memberi, orang yang bertakwa itu ada balasannya. Tidak seperti orang-orang, sebagian orang-orang tarekat sufiyah yang meyakini bahwa kebaikan itu tidak perlu mengharapkan balasan dari Allah. Ini keliru, sangat keliru. Rasulullah SAW, manusia yang sangat mengharapkan ganjaran balasan kebaikan dari Allah. Kita wajib mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, mengharapkan ganjaran balasan kebaikan dari Allah. Salah satunya ayat ini. Wa amma man a'ta wattaqa wa qaddama bil husna, orang yang memberi, orang yang bertakwa, dan dia membenarkan al-husna, balasan kebaikan dari amal takwa, sedekah dan seterusnya. Wasanu yasiruhu lilu yukhtara. Kami mudahkan dia. Kami mudahkan menurut jalan kebaikan kemudahan. Dan ayat ini dipakai oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk menentang pendapat siapa? Yang mengatakan bahwa manusia baik, buruk, itu seperti robot, terserah Allah, dia hanya mengikuti saja, dia dipaksa oleh Allah. Yang sholat berarti dia dipaksa sholat oleh Allah. Yang mencuri dia dipaksa mencuri oleh Allah. Siapa? Jabariyah. Lihat, Allah memberikan kemudahan setelah apa? Setelah orang itu memberi, bertakwa, beriman dengan balasan kebaikan, baru diberi kemudahan oleh Allah. Fasadu yassiruhu lil yusra. Ya. Berarti ada usaha manusia. Ada usaha manusia. Dan ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berbeda sekali lagi dengan keyakinan Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak punya pilihan. Sunnah wal Jamaah salaf meyakini bahwa manusia punya pilihan. Apakah takdir juga mengakui? Iya. Iya. Berdiri di tengah-tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Adapun Qadariyah mengatakan Allah tidak tahu menang. Allah tidak tahu menang. Manusia mau baik mau tidak, Allah tidak tahu menang. Terserah kita. Ya, ini pun keliru. Al-Sunnah berjamaah berada di tengah-tengah. Oh, Allah mentakdirkan, iya. Tetapi tidak menafikan usaha. Usaha itu ada. Ya. Ayat selanjutnya waqala ta'ala wa sayujannabuha al-aqwa. Kami jauhkan neraka dari orang-orang yang bertakwa. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Di mana dia memberikan hartanya dengan tujuan membersihkan diri. Berarti harta yang dikeluarkan dari diri kita itu bisa membersihkan. Maka disebut zakat. Jadi kata zakat yuzaki, membersihkan. Maka jika zakat tidak dikeluarkan, maka ada kotoran. Ada kotoran. Nah, kotoran itu dibuang. Oleh karena itu, Nabi dan keluarganya tidak menerima kotoran itu. Tidak boleh memakan harta zakat. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tidak ada satupun orang yang ada di sisinya yang diharapkan kenikmatannya, yang diharapkan kebaikannya. Apa yang maksud? Jadi dia memberikan harta itu tidak ada tujuan apa? Kan kalau kita kan sering kita keluarkan harta, kita sedekah, ada tujuannya. Ada orang yang kita tuju. Orang ini tidak. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tidak ada satupun manusia yang dia harapkan. Yang diharapkan hanya balasan dari Allah. Ya. Siapa dia? Abu Bakar. Ya. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar. Abu Bakar tidak mengharapkan siapa-siapa. Beliau paling mulia di kalangan orang Arab. Beliau paling kaya di kalangan orang Arab. Siapa yang mau diharapkan? Ya. Mulia secara keturunan, kebangsawanan, dan apa? Paling kaya. Siapa yang mau diharapkan? Nah. Jadi Abu Bakar memberi itu betul-betul mengharapkan dari Allah. Ah, maka disebutkan illam tiba'a wajhi rabbihil a'la. Dia hanya mengharapkan wajah Tuhannya yang maha tinggi. Dia hanya ikhlas karena Allah. Ya, wala taufa yardha, dan agar ridho, agar dia ridho. Ini Abu Bakar. Ya. Tetapi faidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab tetap dipakai. Jadi memahami ayat memahami hadis itu tidak boleh terkungkung oleh sebab. Tidak boleh. Ya. Jadi umum. Sebab ayat ini turun karena peristiwa Abu Bakar. Gitu. Yang begitu banyak memberi selamat. Bagaimana orang lain yang bukan Abu Bakar yang mengamalkan ayat ini apa bisa? Bisa. Ya, al-ibratu bi-umumi lafzi la bi-sunnah. Jadi mengambil pelajaran dari sebuah ayat, dari sebuah hadis itu jangan tertumpu oleh sebabnya, tetapi keumuman lafaz itu. Keumuman lafaz itu. Seperti Nabi bersabda, "Man rakiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, dia bukan golonganku. Beliau sabdakan ketika ada orang yang tidak mau nikah. Ada orang yang tidak mau nikah dengan niat ingin ibadah terus. Sebab kalau nikah akan terganggu ibadahnya menurut pikiran dia. Dan ini keliru. Lalu Nabi mengatakan bahwa sunnah, salah satu sunnahku adalah nikah. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Maka tidak boleh terkungkung di sini. Ya. Maka seluruh sunnah Nabi yang jenggot, yang pakaian tidak isbal, yang lurus lafaz ketika jamaah sholat, yang semuanya itu masuk di sini. Siapa yang membencinya, siapa yang tidak menyukainya, terancam dia bukan golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ibratu bi-umumi lafzi la bi-khususi. Ya. Beliau terangkan panjang lebar tentang ini. Salah satunya riwayat di mana di surga itu orang masing-masing dipanggil, ya, dipanggil dari pintu ini, kan banyak pintu-pintu surga. Seseorang dipanggil dari pintu sebelah sini, masing-masing ada penjaganya, ya. Si A panggil, si B panggil, si C dipanggil, ada yang dari sini, ya. Dari pintu Royan dia dipuasa, maksudnya puasa sunat, ya, maka wajib itu seluruh kaum muslimin melaksanakan. Abu Bakar bertanya kepada Nabi, apakah ada yang dipanggil dari semua pintu? Ya, pintu itu memanggil dia, pintu sebelah sini malaikatnya memanggil dia. Kata Nabi, iya, arju an takuna minhum, ada, dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar salah satu orang yang dipanggil dari segala pintu. Ini harapan-harapan Nabi, ya. Bukan harapan kita, ya. Tentu kalau ada orang yang dipanggil dari segala pintu, Abu Bakar lebih berhak lagi. Siapa yang lebih mulia dari Abu Bakar, yang lebih berilmu dari Abu Bakar, yang lebih bertakwa dari Abu Bakar? Tidak ada, ya. Setelah para Nabi dan Rasul, ya. Maka tepat pasti insyaAllah ta'ala Abu Bakar akan dipanggil dari segala pintu. Inilah salah satu keutamaan Abu Bakar. Ayat berikutnya, Allah ta'ala, ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, in tubdus sadaqati wa ni'mahi, jika kalian tampakkan sedekah kalian itu baik. Jadi menampakkan sedekah tidak terlarang. Kalau di sini ada salah satu dari antum berdiri mengatakan, saudara-saudara saksikan saya tumbang di sini 1 miliar, boleh menampakkan sedekah, menampakkan pemberian. Kita tidak boleh terlalu mudah menuduh ria, ya, pamer tidak boleh. Karena ria atau tidak, hanya Allah yang tahu. Ya, dan dirinya kalau dia memang niat ria, ya, bahkan dirinya juga tidak tahu kalau dia memang ikhlas. Kalau ria, mungkin dia tahu. Ya, orang jelas saya ingin pamer, nah dia tahu. Dan sekarang dia ingin ikhlas. Enggak ingin pamer, apakah dia pastikan saya ini ikhlas? Tidak boleh. Ya. Berarti yang paling tahu siapa orang itu ikhlas hanya Allah Rabbul Alamin. Ya. karena itu tidak boleh kita memastikan dalam hal ini saya ikhlas, dalam hal ini saya betul-betul karena Allah ikhlas, tidak boleh. Tidak boleh. Dia harus rendahkan dirinya dengan mengatakan, ya Allah, semoga amal ini ikhlas. Ya, kita mesti ingat tiga wali Allah yang terjebak dalam gua. Dan tiga-tiganya mengatakan, lau kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, sekiranya yang aku lakukan itu ikhlas karena engkau ya Allah, ya sekiranya, seandainya lau, berarti tidak memastikan, tidak boleh memastikan, ya Allah dulu aku berbuat baik kepada orang tuaku itu aku ikhlas sekali ya Allah, oleh karena itu bukakanlah pintu gua ini, enggak tidak memastikan. Ya, maka tidak boleh kita memastikan bahwa kita melakukan sesuatu ikhlas, tetapi berharap, memohon. Hadir di sini juga tidak boleh membatalkan sebuah amal karena takut tidak ikhlas. Karena takut, iya. Salah satu selfie iblis, salah satu tipuan iblis adalah membatalkan amal karena takut riya. Ya, sudah terkena tipuan. Wa in tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara. Dan jika dia sembunyikan, tadi tampakkan, sekarang sembunyikan. Wa tukhfuha al-fuqara, dan berikan yang diberikan kepada orang-orang fakir, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi. Ya, lebih baik. Yang tadi baik, sekarang lebih baik. Ya. Ini juga bukan berarti bahwa yang pertama pasti lebih buruk, enggak. Ada keadaan di mana menampakkan lebih baik. Ada keadaan di mana menyembunyikan lebih baik. Nah, jarang orang yang bisa tahu persis ini dalam keadaan seperti ini lebih baik apa tampakkan apa sembunyikan. Nah, ini jarang yang tahu. Ya. Nah, maka para ulama membahas. Dimiftah dalam keadaan Al-Imam Ibn Qayyim membahas dengan panjang. Ya, kita tahu Ibn Qayyim salah satu ulama yang banyak membahas masalah ini. Wayukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha tahu terhadap segala apapun yang kalian lakukan. Ya, berarti bersedekah bisa menghapuskan dosa. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Salah satu yang bisa menghapuskan dosa kita adalah kita sedekah. Kemudian Ali Imran qala Allah Ta'ala lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbu, sampai kalian menginfakkan, memberikan apa yang kalian cintai. Nanti ingat kisah Abu Talha. Ya, Abu Talha. Ketika turun ayat ini dan sanarul birrohan nadun bimuhum manuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan, mensedekahkan apa yang kalian cintai. Abu Talha mempunyai kebun yang sangat dia cintai. Kenapa dia cintai, dia sukai, dia banggakan kebun tersebut? Karena lebarnya, karena bagusnya, karena suburnya. Di tengahnya ada sumber air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali masuk ke situ, ya, memakan buah-buahnya, kemudian meminum airnya. Kenikmatan yang luar biasa di hari itu. Yes. ini kebun, tanah, harta yang paling disukai oleh Abu Thalhah. Maka ketika turun ayat ini, Abu Thalhah datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasul, harta yang paling aku cintai adalah kebun ini, kebun Bayrokok. Ya. Dengan mengharapkan kebaikan dari Allah, ya Rasul, aku infakkan kebun ini kepada Nabi. Dan serahkan kepada Nabi, terserah Nabi mau diapakan. Ya. Diapakan oleh Nabi? Disuruh dibagi-bagi untuk keluarganya Abu Thalhah. Ya. Diberikan kepada sahabat. Nabi tidak ini untuk kepentingan umum, mestinya jadi enggak. Ya, untuk keluarga. Iya. Karena memang berbuat baik kepada keluarga itu sesuatu yang besar. Ya. Dan Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik kan anak tirinya kan. Jadi Abu Thalhah mengatakan, hanya aku yang tidak mendapatkan bagian itu. Kenapa? Karena Anas bin Malik di bawah tanggungan Abu Thalhah. Berarti orang yang di bawah tanggungan nafkahnya itu tidak mendapatkan. Ya. Karena nafkahnya sudah ditanggung oleh Abu Thalhah. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apapun yang dan kebaikan apapun yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah tahu. Ya. Maka kalau kita memberi tidak ada yang tahu, kita nyumbang tidak ada yang tahu, maka kita katakan Allah tahu. Ya. Ini nikmatnya orang beramal karena Allah. Nikmatnya orang berbuat karena Allah. Bandingkan dengan orang yang berbuat bukan karena Allah, kok dia nggak melihat ya? Ya, tadi dia melihat saya apa enggak ya? Tadi ada dia nggak? Dia melihat saya nggak? Bingung repot, ya? Karena bukan karena Allah. Coba kalau karena Allah, nikmat, ada yang lihat atau tidak, ada yang tahu atau tidak, orang yang ikhlas mempunyai kekuatan, orang yang ikhlas hidupnya penuh kebahagiaan. Tenang, nikmat. Berbeda dengan orang-orang ria itu, tidak nyaman, tidak nikmat hidupnya. Ya. Nah, kita masuk hadisnya. Hadis ini juga pengulangan dari hadis sebelumnya, maka beliau tidak mengeluarkan poin. Saya bacakan. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين tidak boleh iri tidak boleh hasad kecuali terhadap dua orang yang pertama رجل آتاه الله مالا seseorang yang diberi harta oleh Allah فسلطه على هلكته في الحق kemudian harta itu dia habiskan, dia menguasai harta itu lalu dihabiskan, diserapakan di jalan yang hak. Terhadap orang yang seperti ini kita boleh iri. Barangkali ada diling kita, saudara kita, atau teman dekat kita yang seperti ini, hartanya banyak dan dia serapakan ke sana kembali. Jadi betul-betul dia berkuasa sekali terhadap harta itu. Kemana saja dia berikan harta itu. Tidak sebagian kaum muslimin hari ini dikuasai oleh hartanya. Ya, maka disebutkan ini fasallahu ala halakatih. Jadi betul-betul dia berkuasa terhadap harta itu. Ini ke sana, ini ke situ. Jadi dia memperbudak hartanya. Tidak seperti sebagian kaum muslimin hari ini hartanya memperbudak diri. Ya, demi harta dia sanggup gelap-gelap peluang. Demi harta dia sanggup jam 2, jam 3 malam belum tidur. Diperbudak. Ini tidak. Dia bikin harta itu budaknya. Sana. Ini untuk masjid. Ini untuk pesantren. Itu. Ya. Seperti ini. Orang seperti ini boleh kita iri. Iri yang baik. Apa sih dulu kemarin? Saya kira belum lama kita membahas dari sini ya. Gibtok. Ya. Gibtok. Jadi bukan sembarang hasad. Karena pada umumnya hasad itu kan buruk. Ini hasad yang diperbolehkan, gitu. Artinya kita tidak ingin nikmat itu hilang dari dirinya. Orang yang hasad kan tingkatan hasad yang buruk, kan hasad ada beberapa tingkatan. Ada kalanya dia nggak suka kalau saudaranya mendapatkan kebaikan itu. Ini hasad. Tapi dia diam saja. Dia diam saja. Lebih buruk lagi apa? Dia berusaha agar kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Ini lebih buruk lagi. Hasad yang lebih buruk lagi. Dia apakan agar nikmat itu hilang. Lebih buruk lagi apa? Dia berusaha agar nikmat itu pindah pada dirinya. Berarti dia curi. Ini lebih buruk lagi. Hasad yang terburuk. Yang kedua, wajulun atallahu hikmatan. Orang yang diberi hikmah oleh Allah, yang dimaksudnya ini, bahwa yakdibiha wa yu'allimuha, lalu dia mengamalkan hikmah itu, ilmu itu, dan mengajarkan kepada orang lain. Dia punya ilmu, diajarkan, diamalkan, diajarkan, diamalkan. Orang seperti ini kita boleh iri. Adapun yang lain tidak. Karena pangkatnya, jabatannya, karirnya, bisnisnya, sukses dan seterusnya, banyak dari kita yang iri seperti ini. Ya, tidak melihat untuk apa harta tersebut. Ayat kedua makna la hasada illa fitnatain. Tidak ada harta, tidak boleh harta kecuali kepada dua orang. Rasulun atahumullahul Qur'an. Seseorang yang diberi Al-Quran oleh Allah, rapat diberi Al-Quran, yang dimaksud diberi ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran yang dimaksud, apakah Al-Quran saja? Jadi tidak. Kaidah yang sangat besar sudah kita pahami. Al-Quran dan Sunnah, idza sama'a iqtarafa wa idza sarafa iqtarafa. Al-Quran dan Sunnah apabila bertemu maka berpisah, apabila berpisah maka bertemu. Artinya, jika Al-Quran disebut satu saja Al-Quran, maka meliputi Al-Quran dan Sunnah. Jika disebut satu saja Sunnah atau Hadis, maka meliputi Al-Quran dan Sunnah. Jika disebut dua-duanya bertemu, maka Al-Quran lain dan Sunnah lain. Ya, di sini disebut satu saja Al-Quran, maka mencakup Al-Quran dan Sunnah. Orang yang tidak paham kaidah ini, dia akan mengatakan berarti yang paling bagus yang tahu Al-Quran, hadis nanti dah belakang. Ini tidak paham. Tidak mungkin ada orang paham Al-Quran tanpa hadis. Tidak mungkin. Salat saja tidak bisa. Aqimus shalah. Berapa kali Allah perintahkan salat dalam Al-Quran? Aqimus shalah, aqimus shalah. Salat seperti apa? Tidak ada di dalam ayat Al-Quran. Maka sangat-sangat batil dan keliru orang yang mengatakan nomor satu Al-Quran, nomor dua hadis, keliru. Maka hadis itu kan didhaifkan oleh Syahabani. Walaupun masyhur hadisnya, Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian Nabi menguji Mu'adz dengan apa engkau akan menghukumi manusia. Dijawab oleh Mu'adz dengan Al-Quran. Nabi bertanya lagi, jika engkau tidak dapati dalam Al-Quran, dengan apa? Dengan hadis. Jadi seolah urusan. Kalau di hadis tidak ada, bagaimana? Ajtahidu bi ra'yi. Aku beristihad dengan ra'yuku. Lalu sebut dadanya oleh Nabi SAW. Dan Nabi mendoakan Mu'adz. Dan ini didoakan oleh Syahabani dan beliau mengikuti para imam yang mendoakan. Karena hadis ini yang sangat-sangat beliau katakan daif. Secara matan ada pesan nomor satu Al-Quran itu. Kalau di huruf Al-Quran tidak ada, baru di hadis. Jadi seolah apa ada urusan. Padahal yang benar Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis. Bahkan kaidah selanjutnya, Al-Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis terhadap Al-Quran. Lebih butuh Al-Quran terhadap hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Bahkan sebagian mengatakan Al-Quran butuh hadis. Hadis tidak butuh Al-Quran. Artinya, untuk memahami hadis, jelas. Ya, jelas. Karena hadis itu kan sangat jelas. Sangat jelas. Ya. Firuz syaitan, baitillahi, tukra'u fihi suratul Baqarah, setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kan jelas. Jelas kan. Mau nanya apa lagi? Kan begitu. Kami para malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar, ada patung, ada anjing. Kan jelas kan? Sangat jelas. Tapi di Al-Quran, aqimus shalah, dirikanlah shalah, ini tidak jelas. Seperti apa shalah? Nama-nama shalah apa saja? Berapa kali dalam sehari semalam? Itu tidak ada. Kata-kata lima waktu kan tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada di ujung siang, di ujung malam, ya, sudah pembinaan nahar. Tidak, kalau dikatakan tegas, sholat itu ada lima, subuh, zuhur, dan seterusnya. Tidak ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran butuh hadis. Hadis tidak butuh Al-Quran untuk memahami. Atau kaidah sebagian ulama tadi, Al-Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, kata Umar bagaimana? Idza jadalahum ahlul bid'ah. Jika ada ahlul bid'ah membantahmu dengan Al-Quran. Ahlul bid'ah membantahmu dengan Al-Quran. Mengatakan ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, surat sekian. Apa kata Umar? Jangan bantah dengan Al-Quran pula, tapi dengan hadis. Ya, fajadiluhum bis sunnah. Dengan sunnah, dengan hadis. Umar mengatakan jangan pakai Al-Quran juga, pakai hadis. Kenapa? Hammalul wujuh. Al-Quran itu punya banyak wajah, banyak tafsiran, dilarikan kemana saja bisa. Hadis tidak. Ya. Maka masih ingat kita bagaimana waktu itu ulil yang berpendapat bahwa semua agama sama, semua agama benar, berdebat dengan ketua MUI itu yang Jawa Barat itu, siapa itu? Terkesan menang. Ketua MUI yang mengatakan bahwa Islam tetap yang benar, terkesan kalah. Karena apa? Ayat dengan ayat, ayat dengan ayat. Dia pintar ngomong, memang sudah bilang sih. Ya, coba hadapkan dengan hadis. Dia kalau dengan Al-Quran, bahkan inna jina inna al-Islam, itu kan seolah jelas. Agama yang diterima oleh Allah adalah al-Islam. Ya, ditaruh ya, oleh MUI. Apa itu Islam? Aslama yuslimu islaman. Ya, apa? Menyerahkan diri. Jadi Islam itu, al-Islam, di ayat itu sifat. Bukan sebuah agama, tapi sifat. Artinya, orang yang akan diterima oleh Allah, itu orang yang sifatnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia orang Buddha, Hindu, pintar ngomong dia. Emang sudah dilakukan seperti itu. Ini proyek dari sana. Sudah dilakukan seperti itu. Gitu. Nah, kalau dilawan dengan Al-Quran juga, dia masih menang. Nah, coba hadapkan dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang mendengar bahwa aku sudah diutus, Muhammad SAW sudah diutus. Ya? Lalu dia tidak mengikuti syariatku. Tidak mengikuti syariat yang aku telah contohkan, aku tekan. Maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Kira-kira mau jawab apa? Ya. Nah, cuma ditanamkanlah Tuhan ini. Bikinan manusia. Ini kan Al-Quran saja. Seperti ini ya tentu kita kembalikan pada kaidah. Ya kembalikan pada kaidah bahwa para ulama ahlul hadis itu tidak sembarangan. Ya. Lalu dengan seperti ini ya selesai ya. Artinya orang sholat subuh dua rakaat masih bisa dibantah. Nah, itu kan mampu dua rakaat. Ya. Kita pakai Al-Quran saja. Mau tiga rakaat, mau lima rakaat. Ya. Kan jadi hancur. Ya. Maka dengan satu kaidah yang sangat besar, bahwa as-sunnah al-hadis yang telah disepakati oleh para imam tentu bukan sembarangan. Imam Bukhari bukan orang sembarangan. Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan seterusnya, ya, yang memakai Al-Quran. Wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia melaksanakan Al-Quran itu di malam hari, di siang hari, melaksanakannya, mengajarkannya. Orang seperti ini kita berdiri pada dia. Yang kedua, rajulun ataahu Allahu malan, seseorang yang diberi harta oleh Allah dia infakkan harta itu di malam hari, di siang hari. Orang seperti ini kita boleh adapun selainnya usahakan kita tidak iri. Kenapa kita tidak iri? Insyaallah ta'ala ketika kita mendasarkan kebaikan itu pada akhirat. Kalau kita cinta dunia, tidak zuhud, bahkan zuhudnya terhadap akhirat, insyaallah kita akan iri dengan orang-orang yang berpangkat, yang kaya raya, sekalipun bakti. Maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwa akhirat yang terbaik. Akhirat itu cita-cita kita, insyaallah. Ya, kita telah dulu dari buah babi, maka haram. seluruh manfaat yang didapat dari sebuah khamar haram pun riba haram, maka manfaat jadi berupa uang, berupa ini, berupa itu haram. Ya, maka wajib bagi kita menjauhi riba, harta yang haram, pekerjaan yang haram sejauh-jauh. Sebatas mana seorang makmum yang masbuk dikatakan mendapat satu rakaat dalam sholat berjamaah? Ruku. Ketika seseorang mendapatkan rukunya imam, dia mendapatkan satu rakaat. Dengan hadis Abu Bakar, Abu Bakar mendapati Rasul dan para sahabat sudah ruku. Abu Bakar ruku, kemudian sambil ruku, sambil berjalan menuju saf dengan terpengah-pengah. Kemudian Nabi salam, para sahabat salam, Abu Bakar ikut salam. Tentu semua orang tahu. Akhirnya Nabi tahu bahwa Abu Bakar itu masuk ke saf Rasul dan para sahabat sudah ruku. Dan Nabi tidak mengatakan kepada Abu Bakar, tambah, kamu kurang satu lagi, tidak. Maka hadis la ta'uddu rakaatan, jika engkau mendapati rukuknya imam, jangan dihitung satu rakaat, ini didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun ini sahih, hadis Abu Bakar. Apakah ada dalil yang menerangkan tentang membaca surat Yasin pada malam Jumat seperti yang diamalkan sebagian kaum muslimin di Indonesia? Dalil ada, hadis ada, tetapi tidak sahih. Ibnu Hajar mengumpulkan hadis-hadis tentang surat Yasin dan beliau mengatakan tidak ada yang sahih satupun bahwa Yasin qalbul Quran, inna li kulli shay'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu itu ada hatinya, ada intinya. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Siapa membacanya di malam Jumat maka kuat agamanya dan minum banyak sekali. Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Bahkan ada kitab khusus yang nulis hadis keutamaan seluruh surat, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa dan seterusnya sampai An-Nas. Itu ada semua. Para ulama ahli hadis terheran-heran dapat khabar dari mana? Karena yang setahu para ulama sedikit sekali. Al-Ikhlas, Mu'awwidzat, Al-Baqarah, Al-Kahfi, Al-Fatihah, sedikit sekali. Selebihnya tidak ada keutamaan secara khusus, ya. Nah, ini ditanya ini si penulis ini, ya, dapat dari mana? Dan mengaku jujur, saya ngarang sendiri. Kenapa? Karena saya prihatin. Orang-orang sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah, dengan fikihnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, saya prihatin. Kenapa orang-orang tidak sibuk baca Al-Quran? Maksudnya baik, tapi dengan cara jahil, dengan cara dusta. Ya, nah, banyak di antara orang-orang yang niatnya baik tapi tanpa ilmu akhirnya dakwah dengan cara berbohong. Umumnya keutamaan surat-surat tidak sahih kecuali yang masyhur seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Quran, kemudian Al-Fatihah sebagai ruqyah, Al-Baqarah dan Al-Imran seperti dua kumpulan burung dan seterusnya. Ini yang surat Kahfi dibaca di malam seri hari Jumat. Bersedekah dengan maksud memberi contoh atau teladan, apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan. Banyak para sahabat yang bersedekah dan semua orang tahu. Seperti ucapan Umar waktu itu, aku sedekahkan separuh harta, Utsman juga separuh harta, Abu Bakar seluruh hartanya. Ini kan semua orang tahu. Boleh. Apakah yang dimaksud dengan menginfakkan sepasang harta yang pasangan? Kan banyak di antara harta itu yang pasangan, ya. Yang dua pasangan, Itu masuk dalam kategori hadis dhaif. Apakah daging beliau itu haram atau tidak? Kita lihat ya, kalau dia buat dan bertaring dan berkuku tajam, memakan mangsanya dengan kukunya, dengan taringnya, maka ini haram. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Adapun dhaif yang ada di zaman Nabi waktu itu, ada mungkin sampai hari ini di Arab, yang dimakan oleh Khalid bin Walid dan beberapa sahabat di hadapan Nabi, dan Nabi membiarkannya, berarti halal. Maka ini tidak bisa disamakan dengan biawak yang ada di negeri kita, walaupun sering ditafsirkan, diterjemahkan dengan biawak ya, karena dhaif di situ tidak buat memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita lihat biawak di negeri kita itu memakan apa, kemudian bertaring dan seterusnya, kita kembalikan kepada payung. Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa basarah lebih tinggi derajatnya dibanding dengan yang buruk? Bangsa Arab lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang yang bukan Arab. Iya, ya, sebaik-baik bangsa adalah Arab, sebaik-baik Arab adalah Quraisy, sebaik-baik Quraisy adalah Hasyim, sebaik-baik Bani Hasyim adalah Abu. Sebenarnya begini sesuatu. Ini faedah umum. Ya, adapun secara khusus orang per orang tentu tidak. Kita semua ini insyaallah taala lebih mulia dari Abu Jahal juga. Ya, dia Quraisy. Ya. Nah, tentu untuk orang per orang secara umum. Ya. Secara umum, ya. Oleh karena itu ketika Nabi bersabda tentang Nabi Isa yang terpojok, ya, Imam Mahdi yang terpojok oleh Dajjal, ya, Ummu Salamah bertanya, "Ainal Arab? Ya Rasulullah, mana? Orang-orang Arab di mana?" Ya, yang dimaksud kaum muslimin disebut sebagai utamanya ada, jelas. Bahwa apalagi Mekah Madinah, ya, jelas. Ada keutamaan di dalam Islam kita diperintahkan untuk memohon masuk surga. Kalau minta surga, mintalah surga dulu. Bagaimana doa yang disunahkan untuk minta surga dulu? Ketika doa itu masalah, maka kita boleh meminta dengan bahasa apapun, kalimat apapun, ya, walaupun tidak mencontoh kalimat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh diganti dengan bahasa lain, bahkan bahasa Arab juga tidak boleh kalau lafaznya tidak seperti lafaz Nabi. Itu adalah doa ibadah. Kan doa ada dua. Doa ibadah dengan doa masalah. Doa ibadah seperti doa zikir setelah mendengar azan, masuk WC, keluar WC, mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya, masuk masjid, keluar masjid. Ini doa ibadah. Maka harus mencontoh Nabi setelah, harus sama persis. Tidak boleh dengan terjemahan. Harus dengan bahasa Arab, dan bahasa Arabnya yang lafaz kenabian. Lafaz itu kita rubah dengan lafaz yang sama, tidak boleh. Baru itu maksudnya sama, tidak boleh. Ya, karena lafaz Nabi mujizat. Adapun doa masalah, permohonan, meminta sesuatu kepada Allah, maka ini bebas. Ya, seperti minta surga Firdaus. Ya, ya Allah, masukkanlah aku dalam surga Firdaus itu, boleh. Ya, ya Allah, jadikanlah aku salah satu penghuni surga Firdaus itu, boleh. Karena ini doa masalah, bukan doa ibadah. Bolehkah mengubur dua jenazah dalam satu liang yang dikuburkan secara bersamaan? Ada riwayat ketika terjadi sesuatu, ya, banyak yang meninggal. Adapun secara umum tidak. Secara umum satu satu kuburan, satu mayat, kecuali setelah beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, misalnya, ditumpuk lagi, memang seperti itu kuburan. Ya, kuburan itu memang harus ditumpuk-tumpuk. Kalau satu orang, satu kuburan, sampai puluhan tahun, ratusan tahun, tentu baki nggak muat. 1400 tahun, sudah berapa juta manusia, tentu nggak muat. Sampai sekarang masih muat. Ya, dari zaman Nabi sampai hari ini, makam baki masih muat. Ini menunjukkan bahwa kuburan itu ditumpuk-tumpuk. Ya. Nah, maka kalau pakai nama kan bingung. Ini namanya banyak. Nah, kalau kita nama satu doang, kan? Padahal kan sudah banyak. Ya. Yang dikubur di sini, sebulan. Maka memang tidak ada sunahnya dengan nama seperti ini. Ya. Karena ziarah kubur, secara umum ziarah kepada seluruh kaum muslimin yang dikubur di tempat tersebut. Ya. Apa yang dimaksud kitab kuning? Apakah sahih? Ini penamaan bagian kita saja ya. Karena dulu kertasnya itu memang kuning, tidak putih. Kalau majalah, koran itu kan biasanya putih. Nah, kitab-kitab mereka ini kuning. Gitu. Umumnya kuning. Cara lain ya, Fathul Qorib, Fathul Mu'in ya, kuning. Maka disebutnya kitab kuning. Ya, secara kertasnya. Di dalamnya ya ada riyadhus shalihin, sebagiannya ada bulughul maram, ya sebagiannya ada Ibnu Katsir, ya bercampur. Karena kesalahan pada diri firqah, pada diri kelompok kaum muslimin tidak mungkin dari alif sampai ya salah semua, kan tidak mungkin. Bahkan yang jelas-jelas sesat dan keluar dari Islam Ahmadiyah. Apa yang ada di Ahmadiyah itu dari A sampai Z, dari alif sampai ya, salah semua kan tidak mungkin. Ada benar. Ada sholatnya, sholat subuh 2 rakaat kan benar. Ya, ada sedekahnya, nyuruh orang sedekah kan benar. Gitu. Tapi karena dirusak dengan satu kesalahan yang sangat besar, mengaku ada Nabi lagi, meyakini ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, maka hancur semua. Hancur semua, hilang semua. Bagaimana hancurnya, hilangnya kebaikan iblis? Itu iblis menumpas bangsa jin dari bangsa jin di muka bumi ini bersama para malaikat, bahkan di wilayah lain memimpin para malaikat. Hancur ketika iblis melakukan satu kesalahan, yaitu tidak mau sujud kepada raja. Ya, kekufuran karena menolak perintah Allah. Nah, berarti kita perlu mengetahui faedah. Mana faedah satu aliran itu sudah keluar dari Islam. Faedahnya di mana? Batasannya apa? Apakah dengan usholi, dengan tahlilan kemudian keluar dari Islam atau tidak? Kita harus tahu. Sebab kita tidak boleh salah mengatakan ini sudah kafir, ini sudah keluar dari, padahal belum. Ya, atau sebaliknya mengatakan masih saudara kita, masih muslim, padahal sudah keluar dari Islam. Maka perlunya manhaj, perlunya faedah. Ya, kita akhiri kepada ibu-ibu masih mohon tidak membawa anak-anak ya. Untuk selanjutnya ibu-ibu tidak diperkenankan membawa anak kecuali jika terlalu di ya, kita akhiri mohon ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?